pertanyaan sastat, apakah orang yang pernah melakukan hubungan suami istri yang sudah lampau, yang sudah lama, kemudian setelah ia mengetahui hukumnya, apakah dia harus membayar kafar atau tidak? Ya, ini terkait dengan orang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Dan waktu dia melakukan, dia belum tahu hukumnya. Dia jahil tentang hukumnya waktu itu. Apa? Tetap wajib bayar kafarah? Jawabannya iya. Sepanjang dia baru tahu hukumnya sekarang, ya alhamdulillah. Ya. Maka apa yang dia dulu lakukan, dia ingat saja berapa harinya, dia bayar kafarah semampunya. Sesuai dengan kemampuannya. Ya, wallahu ta'ala. Baik.